ushikirije ngira icyo ushikirije ibyo navyo nibiki ego ngira icyo ushikirije kuma kuri cyo kuri radio isanganiro mu kiganiro ngira icyo ushikirije radio isanganiro ihakajyo wese akurikira makuru yashikirijwe burindwi kugira tange icyiyumviro ciwe kuma kura mwamwe yamushitse kunyota ngira icyo ushikirije ngira icyo ushikirije turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 9 ukwezi n'ikigarama umwaka 2023 nako umwaka 2022 twamaze narimaze kwinjiramo ataragera nuko mwiriwe neza bakunzi ba radio isanganiro nuko mwaze kuvyumva no mwanyo higaniro gicushikirije gicushikirije rero mu gicu mushikirije ku makuru mwakurikiye yace kuri radio isanganiro nuko twamatwa bigize mbanze ndabibutse amwamwe mu makuru twabashikirije kuko amakuru twabashikirije ni menshi mu makuru twabashikirije twarabwibijanye n'ubwaturo ba buzofatwa bwungurujwe inkozi z'ikibi buzoca buturirwa hatarabwe nyenebwo ivyo bikaba byashikirijwe n'urungu y'igisirikare ikorera mu mazi aho yari kwagabisha abarovyi hari mu nama y'umutekano yari rongowe na buramatari w'intara ya Rumonge ivyo bivyo bikaba byawe ku munsi wa gatatu mu by'ubutungane twabwiye umugabo azwi ku izina rya Pascal Bajyamwabo havuga ko amaze imyaka ishika 200 yaratsindiye urubanza rwaciwe na senare nkuru ya Mukaza ariko gushika uno munsi rutarashigwa mu ngiro ivyo navyo nyene mwarabyumvise mu makuru nyetwe bashikirije twarababwiye ibijanye na ngene abarundi bagera kuri 2% bacitse mu mashamba mu gihe 9% kwisi batagira utuzu twasugumwe ivyo navyo byashikijwe mu gihe hahimbajwe kuri uno wa gatanu umunsi wahariwe utuzu twasugumwe mu bijanye n'amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme kudashengeza mutungane amabafatiye ugitsina bivuye ku mico y'ikirundi itabereye kandi ifatwa nk'isanzwe ivyo tuma itegeko rikinga rigahana ivyo vyaha rihinyanyurwa ivyo ni vyavugiwe mu nama yo guhanana ivyumviro kubijanye nayo mabi asanzwe akorerwa abakenyezi n'abigeme mu vyamagara abantu natwarabwiye ibijanye n'ibitaro mpuzantara bya Gitega ko mu ngorane bifise harimwo ikena ry'abaganga b'abahinga bita aba médecins spécialistes aho ngo hari umuganga w'umuhinga umwe gusa kuri ivyo bitaro abagwayi bagasaba kuronswa abaganga b'abahinga ngayo amwe mu makuru twashikirije ariko ariyo nandi menshi mwashoboye gukurikira kuri radio isanganiro mu gico muyavuze ko telefoni za zindi nyene 783 ubusa 83 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 bafasha mu hinga bw'ivyuma murahawe ikaze mwese sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Rama production barundi barundi kazi Nidukunda igihugu cyacu mu kugarukira karangana ko kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga. Nitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusuzya. Nukwika bingingo. Yabo bayundi wabukunze kurusha abandi. Kuko kayise kago kanyoshe nk'inyama y'ikindi. Menyaneza Burundi. Amukunda Burundi. Menyaneza Burundi. Ubukundi shabandi. Mwanyo wa mbele kumurungu, alo. Alo. Ukobeshi biru kaguhara nirinyungu zao. Abantu ngabo singabo kuri mwezi gisabo. Kuhara abantu bitanga bakigura igihugu cyabo. Duhere ku mwami, mwami w'u Burundi. Yarumuka makamira makuyano abarundi. Ya mamahoro, amahoro kuzuri bigega. Yari bihe ko bizi. Halo. Halo. Mwiriwe neza tuganira kandi mushobora kuduza ijwi. Kandi ndi mwanya w'isanganiro. Mhm. Halo. Yego ndabumva. Halo. Ndabumva. Ndi odasi nyabiraba. Kubijanye n'amakuru mwagiye mwadushikiriza yerekeye ajanye no n'abantu bagiye biturire. Mbo je ndi ko ndaraba none kanya ko wamumenyesha makuru urari vye nawe nk'umwene gihugu. Je ndi ko ndaraba kugera ubu urugero ndi ko ndumva abantu bafatwa cyane kugera ku rwego rwa musitanteri. None boba abastanera aribo boba bagiye giturenga mu gihugu cy'u Burundi gakuba mumenyesha makuru ni barahe batobaratuga no mu nzego zo heje utwaza bagiye giturire barahari kugera ku rwego rwihariye abastanera bari nzo bagiye gitura bo heje nabo bararengeje nyako. Muraraba muze muratwara ati nabandi ni bafatwe kuko n'abastanera mbona bariko barabafata ku bwinshi nk'uno muzi nambise ngo bafunze uwo mu rumonge wo kumagara muri komine Bugarama harabe babiri ngo mwibohero rikurya mu rembwe murarabe nabo hejuru bashikigwe nyakubahwa icyumviro cyanze cyari icyo turabashimiye yego ababijejwe kumbure barazi nyine bazubitunganya twebwe urumva duhawe amakuru tuyashikiriza uko twayahawe yego ndabije ufata ingingo yego murakoze turabashimiye Burundi yarumuka makamira makuyano abarundi ya mamahoro amahonda kuzuri bigega yari bihe ko bizima byo zimanga no Burundi bukanzira chaka no ku Burundi gonyibukira kuza nakoze nasigumugani yabo bayundi wo bukunze kurusha abandi kuko kayise kabo kajyoshe nk'inyama ikindi menya neza Burundi amukunda Burundi menya neza Burundi Nyumba ya wami wo mu Burundi harabandi biguza Burundi ihome yarumugabo yaratabari Burundi intwaza ngabo mafu ayi mu bandi biguza Burundi nunguka tuzo kwibuka we na bagasore nabandi ndico chaka no ku Burundi gonyibukira kuza nakoze nasigu Kabo kajyoshe nk'inyama ikindi Menya neza Burundi Amukunda Burundi Menya neza Burundi Ubukundisha abandi Cyiza cy'abarundi Kuva kera narindi Bamye bakundana Abaganwa Abahinda Abasafu Abatobo Abayanza Abanyakarama Bose banamarimwe Abenengwe abahanza abajiji nabandi Nabandi isazi birizenzu ku minota 17 undi munyoye ku murongo allo allo allo mushobora gufata neza ga telefone kanyu tumvikane Nituri ko turumvikana munywanyi Kiwanja kiwanja Acha ni supply mu janja Anyene Aha Napandisha bendela juu mkononi na pepea Inamaanisha ni wapi napotokea Viwanja vingine nitawatembelea ila kiwanja changu Lazima nitarejea Najifeel najiona bonge la mjanja Hata hapa inalipa so mpaka kiwanja ni asali kwa maziwa Mito mefurika na bonge la ziwa Kiwanja gani umenielewa Kiwanja cha Lagosol Pamoja na vita sasa aka wapole Mtu na mtusi kama Bible na mlokole I say kiwanja changu kokote nitapokwenda tatata bendela yangu na mi ndo fagio na fagiria kiwanja changu yani bonge la mzalendo hapa si banduki labda unikate shingo nafanya mishe mishe mchizi na meki bingo na hipei yangu na imegea kimtindo na kama ngekua binti ya mzuri basi afanye maringo yeah basi afanye maringo ha come on Burundi kiwanja changu najivunia enchi yangu Burundi kiwanja changu na peperusha bendera yangu Aye, aye, aye Aye, aye, aye Burundi brought you na sisi ndo watu Njo tujenge nchi yetu Burundi brought you na sisi ndo watu Njo tujenge nchi yetu Wote kitu kimoja na iki kiwanja chetu Hapa hapa tunamaliza kila kitu Aya wasomi wasome Wakulima walime wafanya kazi wafanye Wale wenzangu na mimi tujikaze tujitume Ukipata ni ukikosa nipo sini njime Tuvumiliane tusichukiane One love walundi wote umumwe Tujikunye kilimo chetu cha kahawa Majani ya chai na sukari kama kawa Peace kwa raga sole Peace kwa ndedae Nye metangulia si tutafata badae Badae, badae Isazi birizenzo ku minota 19 ikiganiro ni gihe cyushikirije mwavyumvise telefone nazo babwiye neza zindi nyene 76 81 63 63 81 63 82 82 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 ahaye kaze mugisha mushikije ku makuru mwakurikiye cyo kuri radio isanganiro. Mama masababu na sababisha kama wakili ndo mimi na wakilisha kama bendera ndo hii na pepelusha msiseme na jimbegea sijimbegei na kama unabisha njoi yone bigei tukitoka hapo na kupeleka kitenga marasta meturia mambo yote ya kushega unapajua ngozi walipo majita na mashizo wa mapozi tande makamba nilipotoka mjanja hasla simendi mamba uni mwenye kumurungalo. Halo abanywanye ndumva telefone ziko ziragorana zingira ngo ni kirere kumbure cyo kitifashe neza canke nimba nabo bahagaza ahantu bidatuma twumvikana neza bagerageza bagagarara ahantu heza magafata neza na gatelefone kawe kugira ngo tugane twumvikana mugije mushikirije ku makuru mwakurikiye mutuganirire abatwumviza bashobora kumva ingene mwakire ya makuru mwakurikiye kubashikirije. Halo nimba mufisa karadio wagufi mkigize kure kuko biriko biratubabaza mu matwi. Halo halo halo halo halo yego tuganira nande. Halo munywanyi muhagarara neza ntsiko turumvikana urumva ntibiriko biragenda neza kuri uyu munywanyi wacu nizere ko niyamara gutunganya neza aga telefone kiwe kumburaza ugaruka radio isanganiro ku isazi 2022 n'ubu nyine tubanza tuganira namwe aho muherereye mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi mutubwira ngene mwakiriye amakuru mashijwe na radio isanganiro Ego, tuganira nande? Desire Bujumbura. Inde? Desire. Ah, Desire Bujumbura ego. Madina wamba ushigiza kura amakuru yawe mu mwonge romba amabati bije dukore cyane bari bahaye. Mhm. Aba abene gihugu ni bije bintu bese abene gihugu ni zari zabo batwari. Mhm. Urumva ko abiyegereje bari abakirubereye. Ego. Amikijaye nayo mavi yakoregwa aba mama chabi igeme mugurumbara nabahungu rumbara zeti yakoregwa araba babihagurukire biba kandi bade batanga ninyigisho mu miryango akuru bikunda kugupira mu miryango bibaye ngo bade bagirisekeza ryo kutwigirisha none tudutubita binyigisho gihozo zatu bakunda na urumva rero nabaho tegwa nyine arabagabo cyangwa aba mama basanga buri munyu byo kuyaho byo kuyaho n'ibyo kwicana eh ariko nuko abagabo nabo batabivuga sa abagabo nuko batabivuga bahitamo kwinumira eh bazaho n'umenga babasuzugu bari ko baravuga ati mugore wanje ngiri nini ariko byo mugarabe rero barabe harije n'ibyo rwanye giturire eh asha ni bagerage z'urusina abandanya zera ko minduru nyine nabaje aba president akwai choyi nduka nyine abavuga kwani una bakije bakuru bakuru teta ba muzaniro barabe nani nyine bakume kuzindi nzego rero amumugira akazi kese turabashimiye Desire mugira ijoro gizana murakoze Radio Isanganiro, undi munywanyi ku murongo alo. Hello. Amahoro. Amahoro cyane tuganira nande. Inde? Munywanyi sindi ko ndabumva kwera ka radio kanyumwa kwigiza gato hijya. Nte kazi na kanyu rero. Kaje kurya. Kaje kurya muherereye hega kaje kurya. Alo. Ndabumva. Kaje kurya ni turiko turumvikana. Ndumva na gatelefone kwe ka ciyumenga sinzi ko arudufaranga turangiye ariko nizere ko kumbure araje kugaruka. Turiko turumvikana. Mwana gira nsuwele ni ibutse mwebwe mwese mugire ico mushikije ku makuru mwumvise yace kuri radio isanganiro mugerageze uzo muri abane zo telefone twanyu kugira ngo ivyo muje kutubwira abari kwa dukurikira aho bari hose bashure kuvyumva eka natwebwe dushure kumvikana. Kazi na kanyu na muherereye ni mawe nayo Mertus yatagiranye mwanje mawe nayo Mertus ego muherereye ga Mertus muherereye ahujumbura kinani bujumbura kinanira ego ego gice mushikije ku makuru mwakurikiye nagiyanze cyose ku makuru nakurikiye ajanye niri izabatware turugero ahantu ngiye bavuze ageze Ego kabisa rujaru genumba ni uso chane batuye kuwa wikiriti Baka tugira matuwa letu kudiricha angumo unharita wale ina nashora kujiri Iga karo ngao ya gari Ego Ego hali ni kiji jani nundi sumuhinda hapote jani nundi manda mkuru manda mtoya Ushora kujwa makara Ego Ili jari mchini jara aje kumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum nyine nibo babikora urumva ko babwiye yuko ababikeneye bo begera kumbure bakabereka ingene bigenda. Yego. Urumva twaratomba rero nikaze abishire mu ngiro. Arabyumvise yuko no nyine yavyivugiye yuko amafaranga hari ariko abantu baguma bayarengana bayabona. Nayo mbize yuko kabisa tuyarenga hasi yabona. Ne, nuko rero nimwebwe kuraba ingene mwobegera kumbure namwe mukamenya ubwo buhinga kugira ngo amafaranga nabacike. Niba nini tabe n'igihugu ariko n'isoko. Ishego. Yego. Murakoze yo kwisanga ni. Turabashimiye Mertusi. Ndabashaka mu yatoshye. Mugira ijoro ryiza. Yatoshye. Amakuru yawe bugeni. Oya mugenzi nta kigenda. Eh, ufite ikibazo nyabaki. Mari kuratu ko nsamwe ufite cooperative ndongoye. Yabitse. Hariho umwe mu banywanyi ba cooperative yitavye Imana. None dufite ibibazo by'ingenzi twomushingura niteka. Yo! Mure mwana wa mama. Yego. None ndakubanze. Ni wandikije abanywanyi bawe. Muri eko show iteka. Oya ibyo navyo nibiki. Ekoshua ituzaniye assurance nshasha ariyo Ekoshua iteka. Ekoshua iteka rero ifasha gushingura niteka umunywanyi mu gihe yitavye Imana, gufasha mu bijanye n'umugigo wo gukaraba, ikanatanga ikimazi cy'ufata mu mugongo basigwa. Ekoshua iteka iravuza kandi umunywanyi mu gihe agize impanuka. Mashyirahamwe, amakoperative, amashuri yisumbuye n'aya kaminuza, namwe mwese muhurikiye mu bigo bitandukanye, ama association, eka mbere n'umuntu wese ku giti ciwe, mwese nimutangwe kwiyandikisha muri assurance Ekoshua iteka. Mu kwiyandikisha koresha umurongo wanyu wa ekondete wanditswe kuri EcoCash, hamwe ufyonde akanyenyeri amajanane akanyenyeri gatandatu akadirisha uhitemo agaseke wipfuza. kugira mungwano simataza mahoro n'umutekano twirinde gusubira mungwano twirinde gusubira mungwano twirinde gusubira mungwano simataza mahoro n'umutekano twirinde gusubira mungwano twirinde kurara twicwa twirinde kurara twibwa twirinde kurara tunyuruzwa twirinde kurara duhunga twirinde gusubira mu ngwano simataza mahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano simataza mahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano natwe gwaruka ukundi igihugu twite amahoro imigambwe inara ubwoko amadini kwame tujinama n'ingingo akari na misumba ingimba simataza mahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano simataza mahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano namwe baduserukira mukundi igihugu saha zibiri zenze ku minota 33 umwe ni halo halo yego tuganira nande imuganira nari mingaha mu gishingano Remi mu gishingano yego namaruga Remi yego yego oya ungabini mani mudamu yego gice mushigire ku makuru mwakurikije yego twashima ndo nange kucana ngo mashe kimize yego yego nokuri byo honye wumva ngo ibyo kugura ama ngo umwanda mutwe n'umwanda mukuru ndabumva duga kwijambo ndo ni kuvuga ko ibyo bintu twe turi ko turabira nk'abo n'igihugu none ko ibyo bintu biba byageneye guca ugashaka ashumva ko abo bahinga nabo babikire hanyuma ibyo twe tubona ko biba byagenewe gutabwa hama kubizigana byo bigahora bigurwa cyangwa nabyo bigurwa nk'uko nyine cyangwa urumva bifise abahinga kuri ico gikorwa nyene bazi ukuntu bo babihingura hanyuma bikabamwo imyavu ishobora gukoreshwa nk'intabire alo yego urumva mwebwe mwegera abahinga bavyo ingene bihingurwa bo bereka ukuntu bigenda sawa sawa reka turinde tayo ryoherera nuko reka turinde drive ryoherera yego Remi yego murakoze cyane reka dushite ariko twebwe ashima nkabe n'igihugu bato bate tubona kumenda Remi akavuga ibijanye n'ivyo guhingura mu myanda mikuru canke mito ariko nkuko bavyumvise ababifitemo ubumenyi baraza ukuntu kumbure bihingurwa bo bunyene ubashaka kumbure yo barondera hanyuma bakamufasha nimba ari byo yifuza kumenya ku ijanye n'ingene bihingurwa. Twirinde gusubira mu ngwano, twirinde gusubira mu ngwano. Simataza mahoro n'umutekano, twirinde gusubira mu ngwano. Twirinde gusubira mu ngwano. Twirinde gusubira mu ngwano simataza mahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde kurara twicwa twirinde kurara twibwa twirinde kurara tunyuruzwa twirinde kurara duhunga twirinde gusubira mu ngwano rero dusanganiro undi munyoye ku murongo alo alo alo munywanyi ndabona ntituriko turumvikana ngira ngo gatelefone kiwe ntikameze neza alo alo alo mwiriwe neza tuganira nande alo tuganira nande telefone ndumva ntirikira vyorosha twirinde gusubira mu mungwano twirinde gusubira mungwano zimata za mahoro n'umutekano twirinde gusubira mungwano natwe gwaruka ukundi gihugu bite amahoro imigambwe intara ubwoko amadini Kujina maningingo Akari na misomba ingimba Zipata za maoro numutekano Twirinde kusubira mungwano Twirinde kusubira mungwano Twirinde kusubira mungwano Zipata za maoro numutekano Twirinde kusubira mungwano Namwe batuserukira Mukundi gihugu Nite amahoro Imigambwe Amoko Amadini Inara Amemuji na maningingo Nakari na misumba ingimba Zipata za maoro numutekano Twirinde kusubira mungwano Zipata za maoro numutekano Twirinde kusubira mungwano Zipata za maoro numutekano twirinde kusubira mungwano Kwisaha zibiri zirenze ku minota 38 rajisangiro Ni Bujumbura Muri bande muri bande Hello Unyo ya telefone nduva kutamoroheje Ngo zagaruka Sune ndabibutse banywa imwe saba muri muje muri abaneza du telefone twanyu yuko kumbure ifaranga dukwiye abandi nabo muze muri aba yuko imbere yuko mu gice mushikirije yuko muherereye dushora kumvikana undi munywa ku murongo alo ala miriwe neza mahara tuganira nande yo ha akazi na kanyu Nizigimana Diodo ni muherere yehe Murugazi Ah Ego Gicho mujije kumakuru mwakurikiye Ama Mhm Agira mbugaze ni kuri yari ya bamukane Mhm Ahubwo aragara abanye mu bindi bishaka bikoreye mu gukombo na umenga Mhm Byose byabaye nda Mhm gute Kugira ni tayi no kugitayi ibintu ngo bitanga ariko kugira ngo nice Ikunda Ntanya kugira cyo batatu kashinzwe kugira tiro None ngo warumutse hambere cyangwa mabati Yego Aba mabati yagenewe gusakara kugira abantu bacu bige neza kandi bige Ariko urumva indi imwe gusa ikashira ngo Ishiza mu mugabo abantu bacu bagashinja mu masura abantu bakora mu mahanga None gadiodo Ah Ibiro nk'ibyo mu rugazi wanyu haravyo bimaze kwibonekeza. Oya, ni wacu mu rugazi naze turaho na mugabo na mpongo ibura yida ibyo kitwa gusa. Karasha ngo ngo no mu bindi bishaka nara nara hakoreye. Mhm. Tarabaye ndaje bo abantu n'ibyo bitarabaye nda. Yego. Yego. Turabashimiye Dudu mu gijuru gice. Radio isanganiro ku isaha zibiri zirenze ku minota 41 iganiro ni gicushikirije muracyari kumwe na Jean Marie Mayonga muhinga bw'ivyuma Albert Ndwayo undi munywe ku murongo alo amahoro nayo amahoro cyane tuganira nande akazi na kanyu nawe muherereye butungane Ego Butungane muherereye he? Babe? Muherereye he? Ngaya murumonge ko ni Murumonge? Ego Komine murumonge? Konda wumva Aga telefone kandi ndumva biko biracikagurika mwora wo muhagarare neza kugira dushobore kumvikana Biriko biracukagurikana turi ko turumvikana butungane ndumva yuko byagoranye nimbeza kumurohera kumbure arashobaruka nyuma adushikirize uko yakiri amakuru yace kuri radio Isanganiro. My motherland with the clappings of you Amahoro cyane. Ubutungane muhuta. Eh butungane ni ugarutse. Muhuta muntaye rumonge. Yego. Gice mushikirije. Bagomba kuvuga kugice dushikirije ku makuru kumvise. Mhm. Batane cyane kuri bijyanye n'iri tanugwa girira gusubira mu mere gitatu. Mhm. Abuze yuko hari ibikorwa bizohagarara. Mhm. Bagomba gusaba abari bese Adora ari ukuntu bikorwa kugira ngo umwene gihugu mutoyi kugira ngo uzohungabane. Yego. Kona cyane temperature uruda gubarabara uhagaze. Ibintu bitari bike birahinduka. Yego. Yego, amakuri kina cyo kijyanye n'aba musanzeri. Ehe. Basha, no kuri ndumva bikomeye mu ntara y'umwo. Ko asaba ko hari teze. Mhm. Acha boraba kweri bakaje akunde nabo abo bagenzi nkwabo batwishinga ko pe. Yego. Yego ko ndumva yakati. Mhm. Amakuriki nacho kijyanye n'umwene gihugu amazina y'ubiri atinzi rubanza. Yego. Acha boraba kweri bagenzi ubutungane bakaraba ko bo mutunganirije. Mhm. Ndabumva ndabumva. Yego yego boraba kamutunganirije kweri kuko Ninda tukiri ya rati nguru manja hura wa kamu tunga nguza kami. Hmm. Na wanyi ni wala ujumbe isi kumbure. Alba kuri kina cho kigane numu siku ya isi kiku kuhu. Hmm. Halo? Dabumba, dabumba. Basa, wala wa kweri, awa mjezo wa kajabara himirita kuko wa kajuka kuku umu ni kirumara muhuzima. Hmm. None, hii wanyu muhuta none, hari abantu wacituma mu mashamba no hige nini basha buka bavuga ngo nta nkunga ngo buri cyati bidahinzwe mayo eh nta wo bije akare karayiko bora bakisuganye n'abacituma mu bisanze yego eh ama mayonga sabwe sabwe basha ni muhuta kweri umurongo urakunda gutika rimwe na rimwe mora mu katunyanyire Albert yavyumvise Ego kingi na chen ubasaba nya kubahwa. Mhm. Basi umwanya wari ukiganiro kweri murakwiye kujya mura ukuntu mwota murawubahiriza uko haraho isaha n'umwanya uhora bikwira ariko mu kintu bimenyeshwa. Mhm bivana n'ingene bimenyeshwa byabaye byinshi. Sabe. Eh ariko suvuga ko tuba twabibagiye. Ego. Kujya mura twihanganira. Ego. Murakoze cyane butungane mugijoro giza. Kwisaha zibiri zinze ku minota 46. Ikiganiro ni bicushikirije. Jean Marie Mayonga no mu giteramanye na yo ndabwo ivyuma Albert wayo. Niyo kwatuma majwi abashikira aho muherereye. Nuko. Nuto natwakira mu mutubwire ingene mwakira amakuru yacu kuri radio isanganiro. Telefoni nizo zine nyine 76 33 33 31 83 33 42 45 43 45 hamwe na 22 24 36 ubusa kabiri. Hello. Hello. Maho. Maho cyane. Desire. Ego la kana ni wajie. Mhm. Kwa hiyo ni miaka ichana imaze hivyo tuzi kiteka. Ego. Ngomba ngomba raga hadi zile mamoka yangu mwe kandi umba alita ile madini ya kani miaka. Mhm. Ora vemaje za magara alipo akaboka. Bako bakashonga bakangashonga bata no ba yinuka. Mhm. Bako bakuma kuvirumba ni vitu vikomeye. Ego. Aga telefone kanyu munywanyi mwashobora guhagarara neza kugira twumvikane mugafate neza. Sindiko ndabumva na gato. Bivuga nabi sindiko ndabumva. Mwashobora gusubiramo. Halo. Halo. Eh duka ku jambo. Eh yewe nakakutere. Nakazina. Nizigimana Izayi Moize Ego Urabona uno munsi atangwa ukorima atayo bakama bari he Leta rero na saba atunga nka matongo ukorima Yesu kumba amu Atarike nyama yimaka yero kanu Ego ndabashimire nizigimana ariko telefone yanyu ntituruko turumvikana nkuko bikwiye. Ijuru ryiza. Halo. Halo, anu kitarani? Ego ni kwisanganiro. Ikiri munu ari ngaye bugenda. Inde? Bugenda. Akazina. akazina kanyu fata neza ga telefone kanyu dushobora kumvikana fata neza ga telefone kanyu twumvikane ivyo muje kutubwira akazina ni inde yego akazina kanyu ndai Allo, duka ku ijambo. Aga telefone ndumva kumenga ha utunite nitwa mworoherije nawe nyene. Nuko subire nibutse abagicu bashaka gushikiriza muje munaba neza yuko muvize udufaranga dukwiye kugira ngo dushobore kuganira kandi mufate neza wa telefone zanyu kugira ngo ibyo muje gushikiriza abari muzini ntara bashobore kubumva. Saa zibiri zirenze ku minota 56 mu minota 4 gusa turaba dusuzera ikintu kiganiro mwari kumwe na Jean-Marie Mayonga muhinga bw'ivyo ndi kumwe na Robert Ndwayo n'ubu turashobora kwakira abanywanyi bagera kuri babiri aho muherereye mutubwiye kujanye n'amakuru yace kuri radio isanganiro Giricho shikirije ivyo navyo nibiki Ego giricho shikirije kuma kuri cyo kuri radio isanganiro mu kiganiro giricho shikirije radio isanganiro ihakaryo wese akurikira makuru yashikirijwe burindwi kugira ariko biracyoshe kubona runyuzo ye ubisobanura kuvoma atakama uri soko Itemba mwaya marinyota uri fundo itekeye mwigiza nagenwe wahindu yuzima kanje wihari kera muri je uranyusuza ndakumvuri muri je uranyusuza uranga nikimero byawe baby menye njiza mungu yindisi hame kukugira nagahinda Kugira narungu Ishwi Na wanda kutahana nanje Baby Ima mudo ya wembana na yo Joro numurango mirasa Kurinje Mirumu na ukwezi Nene wabo winye nye kwisa zitatu zibura iminota ibiri gusa kiti bagenzi namwe soma kwa twumviriza ahantu dusuzereke ibiganiro cyacu bicushikije cyukuru no munsi Suri nshimire abagize icyo bashikirije mu isomo herereye. Ndagusaba kumara kumwe na Jean Marie Mayonga mu hinga bw'ivyimana ko ufashwa na Albert Ndwani. Ishe twifurize kugira ijoro ryiza ibiganiro kuri radio isanganiro birabandanye. Gicushikirije. Giricyo shikirije. Ibyo najo nibiki? Ego, giricyo shikirije.